aku. Saya itu bikin lagu buat yang ngasih berita ini sama aku. Lagunya enggak begitu bagus tapi dari hatiku. Semoga kamu suka.